Apa sayang? Ceritane wayang Jawi heng projongan kati raja rahwana raja arane gawe geger nyolong sinto Hanoman janjo tumandang aleng kowes dadi awu kopong gede. Ora apa-apa nek kobong, pokok atine adem. Benar. Wong Bandung baik-baik. Matur nuhun. Jroning praja Bandung dikoyak semua. Ooh.